الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر. Pembahasan berikutnya yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam Usulul Iman. Bagian dari prinsip Ahlussunnah adalah mengimani adanya Dajjal, dan Dajjal akan keluar di akhir zaman tertulis di antara dua matanya, artinya di keningnya, tulisan kafirun. Kata Imam Ahmad, wal imanu annal masiha ad-dajjal kharijun. Kita wajib mengimani bahasanya al-masih ad-dajjal akan keluar tertulis di antara kedua matanya di keningnya tulisan kafirun. Wal ahaditsu allati ja'at fihi wal imanu bi anna dhalika ka'iman. Kita wajib mengimani hadis-hadis yang menceritakan hal ini dan mengimani bahwa dajjal itu ada, bukan khayalan, bukan pula peradaban, bukan hegemoni orang barat. Wa anna Isa ibn Maryam yanzilu fa yaqtuluhu bi bab Lut. Dan bahwasanya Isa bin Maryam akan turun kemudian membunuh Dajjal di daerah namanya bab Lut. Bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini bagian dari prinsip sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut Ahlussunnah adalah mengimani adanya Dajjal. Dajjal akan keluar di akhir zaman, dan Dajjal disebut Al-Masih. Al-Masih di alam ini ada dua, Al-Masih Isa bin Maryam, dan yang kedua Al-Masih Ad-Dajjal. Karena itu ada ungkapan Al-Masihu yaqtulul Masiha. Masih akan membunuh Al-Masih. Al-Masih Isa akan membunuh Masih Dajjal. Dan Masih itu secara bahasa diambil dari kata masaha yang artinya mengusap atau menghapus. Dia wazannya fa'il. Dia wazannya fa'il. Dan kata yang wazannya fa'il itu bisa bermakna fa'il, bisa bermakna maf'ul. Sebagaimana kata majid. Majid itu bisa bermakna majid, bisa bermakna mamjud. Atau hamid bisa bermakna hamid, bisa bermakna mahmud. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Hamid bermakna hamid, zat yang suka memuji. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak memuji hambanya yang saleh. Atau bisa bermakna mahmud, artinya zat yang terpuji. Masih bisa maknanya adalah masih orang yang menghapus dan mengusap. Bisa maknanya mamsuh, orang yang dihapus dan diusap. Gelar Masih untuk Isa ibnu Maryam maknanya adalah masih, artinya orang yang menghapus dan mengusap. Karena Nabi Isa alaihissalam itu bisa mengobati orang sakit dengan izin Allah melalui cara dan metode usap-mengusap. Beliau mengobati orang yang buta sejak lahir, diusap dengan izin Allah bisa melihat. Orang sakit bisa diusap oleh Nabi Isa kemudian sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau digelari Al-Masih. Al-Masih artinya masih, orang yang mengusap. Ada juga yang mengatakan Nabi Isa bergelar Al-Masih karena beliau mengusap permukaan bumi. Disebabkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu Nabi yang sangat miskin, beliau tidak memiliki rumah, sehingga beliau mengembara. Sementara Dajjal kebalikannya. Dajjal disebut Al-Masih bimakna mamsuh. Maknanya mamsuh, artinya Dajjal itu sosok yang terusap. Li'anna 'aynahu al-yumna mamsuha, karena matanya Dajjal yang bagian kanan itu terusap, jadi buta. Kita wajib mengimani bahwa Dajjal keluar di tengah-tengah manusia, tertulis di antara kedua matanya kafirun. Dalam lafaz yang lain tertulis di antara kedua matanya kata kafaro. Yaqra'uha kullu muslimin, bisa dibaca oleh semua muslim, katibun wa ghairu katibin, baik yang bisa baca maupun yang tidak bisa baca. Artinya bisa baca itu ya pasti bisa nulis. Dan ini jadi dalil oleh sebagian ulama bahwa Nabi SAW itu kondisinya tidak ummi sampai akhir zaman. Kondisi beliau tidak buta huruf sampai beliau wafat. Karena kata Nabi SAW, besok orang itu bisa membaca tulisan kafir yang ada di keningnya Dajjal meskipun dia bukan orang yang bisa baca. Nah, kalau seperti ini saja bisa, apalagi Rasulullah SAW. Sebagian berdalil dengan kasus Dajjal. Memang benar Nabi SAW itu ummi, orang yang buta huruf, tidak bisa membaca. Lalu kok bisa ngomong? Nah, anak kecil itu bisa ngomong lancar, tapi tidak bisa baca. Faham kanan kiri, tapi baca tidak bisa. Kita bisa berbicara bahasa Jawa, tapi kalau kita suruh nulis, coba tulis pakai huruf Hono Coroko, kita nggak bisa. Padahal itu kalau ditulis bisa ya. Maka jangan heran ada orang yang bisa ngomong, bisa paham bahasa, tapi dia tidak bisa nulis apa yang dia ucapkan. Dan itu bukan cacat bagi dia, bukan sesuatu yang aib baginya. Maka kita wajib mengimani bahwa semacam ini semuanya akan terjadi dan ini yajibu i'tiqaduhu, wajib kita yakini. Kemudian Al-Masihud Dajjal keluar, wa huwa asyartu tsani min asyratis sa'atil kubra, dan itu adalah tanda kedua di antara tanda kubra, tanda kiamat yang kubra. Nanti akan beliau jelaskan, karena tanda kiamat itu ada tanda kiamat kubra, ada tanda kiamat sughra. Sedangkan tanda pertama untuk tanda kiamat kibar, tanda kiamat besar adalah keluarnya al-mahdi. Dan tanda kiamat artinya alamatuha, tanda dekatnya kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 18, faqad ja'a asyratuha, sungguh telah datang berbagai tanda kiamat. Dan tanda kiamat dibagi oleh para ulama menjadi dua, asyratun sughra, tanda kecil, wa asyratun kubra, dan tanda besar. Ada juga ulama yang membaginya menjadi tiga, sughra, wusta, dan kubra, kecil, tengah, dan besar. Namun apapun itu, ini hanya pembagian masalah nama, masalah istilah. Biar tidak bingung, bagi saja jadi dua. Semakin banyak pembagian kan nambahi hafalan. Makanya kadang sebagian anak SD ditanya, apakah kamu menginginkan terjadi peristiwa besar bagi Indonesia? Jawabannya tidak. Kenapa? Nambahi hafalan sejarah. Biarlah sejarah itu terjadi di masa silam saja, sekarang enggak usah. Wa asyratu sa'atis sughra, tanda kiamat sughra yang pertama adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau itu pembuka pintu tanda kiamat. Begitu beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersambung terus terjadinya tanda-tanda kiamat. Fa innahu nabiyyu sa'ah, beliau adalah nabi kiamat. Karena tidak ada jeda antara beliau dengan kiamat, dijeda oleh nabi yang lain. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Bu'itsu ana was-sa'ah, bu'itsu ana was-sa'atu kahataini." Saya dan hari kiamat, aku diutus oleh Allah dan kondisiku dengan kiamat seperti dua tangan ini. Beliau menggabungkan antara telunjuknya dengan jari tangan. Maka beliau adalah nabi yang gandeng dengan kiamat. Artinya tidak ada nabi yang lain antara sejak beliau diutus sampai terjadinya kiamat. Nah, kira-kira zahir hadis ini kalau kita membacanya maknanya bagaimana? Diutusnya beliau dengan kiamat itu gak gandeng, menunjukkan bahwasannya tidak ada jeda antara Nabi, antara Nabi Muhammad SAW dengan kiamat. Tapi ada orang yang aneh. Apa yang mereka lakukan? Di anehnya ukur antara panjang ini dan panjang ini selisihnya berapa? Ini kalau nggak pakai apa alat ukur milimeter aja nggak bisa. Kalau pakai garisan biasa kan nggak bisa. Itu diukur, ternyata segini ini seperdelapannya. Seperdelapannya ini. Maka terus dia otak-atik. Ini seperdelapan, diutusnya Nabi SAW itu sekian. Maka kemudian kira-kira ketemunya nanti angka sekian. Itulah usia jarak antara diutusnya Nabi SAW dengan kiamat. Ini uang kurang gawian. Tapi Masya Allah ini jadi buku dan disebar. Penulisnya HTI. Dia makan. Kalau kita kan, nggak usah terlalu mikir terlalu jauh ya. Ringankan pikiran kita ya. Mikir singkat doang tuh malah nambah pusing. Bikin cepat ubanan. Ada kak wahat. Kuis tu ana wasa'aka hati. Saya diutus oleh Allah dan statusku dengan kiamat seperti dua jari ini. Artinya dekat, nyambung, tidak ada pemisah Nabi yang lain. Tapi berapa waktunya? Wallahu a'lam. Kemudian bagian dari syarat tanda-tanda kiamat yang kecil adalah kematian beliau SAW, termasuk juga di belahnya bulan. Iktarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Kiamat itu sudah dekat. Wan syaqqal qamar, dan bulan telah terbelah. Maka tanda kiamat sudah dekat adalah peristiwa terbelahnya bulan, yang itu terjadi di masa Nabi SAW sewaktu beliau masih di Mekah. Mungkin tidak 14 abad masa silam, 1436 tahun lebih dari itu. Kemudian diantaranya adalah penaklukan Baitul Maqdis. Kemudian terjadinya banyak perang, fitnah yang terjadi diantara para sahabat. Kemudian Imaratus Sibyan wal Ahdath, anak-anak kecil, anak-anak yang belum, yang masih mentah, dan orang-orang yang belum dewasa ditunjuk sebagai pemimpin. Kemudian Idha'atul Amanah, disia-siakannya amanah. Kemudian diserahkanlah urusan yang penting kepada selain ahlinya. Nabi SAW pernah ditanya, mata sa'ah, kapan kiamat? Kemudian beliau SAW menjawab, idza usital amru ila ghairi ahliha fantadiri as-sa'ah. Apabila urusan itu diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kiamat. Berarti termasuk tanda kiamat. Hadis ini hadis yang sahih, tapi sering disalahartikan. Tunggulah kehancurannya. Nah, ini kurang benar ya. Idza usitil amru ila ghairi ahliha fantadiri as-sa'ah, dimanai tunggulah kehancurannya. Maka kalau ada sebuah urusan diserahkan kepada selain ahlinya, tunggu kehancuran urusan ini. Konteks hadis tidak membicarakan itu, namun maksudnya adalah tunggulah terjadinya kiamat. Kemudian berikutnya adalah iman tatus sholat. Sholat mulai ditinggalkan. Kemudian banyaknya orang yang minum khamar, banyaknya para penyanyi dan alat-alat musik, tersebarnya riba dan zina. Kemudian diantaranya juga yuta'allam yugairiddin, orang itu berlomba-lomba belajar selain agama. Sarjana S1 jurusan apa misalnya ilmu hadis atau fikih, itu tidak lebih keren dibandingkan S1 jurusan teknik fisika. Sama-sama S1. Sarjana biologi, lebih keren dibandingkan sarjana tarbiyah. Maka sekarang orang lebih menghargai ilmu umum dibandingkan ilmu agama. Berlomba-lomba untuk yuta'allam ligairi din, belajar untuk selain ilmu agama. Witafaqqah ligairi din, memahami selain agama. Seolah-olah ilmu yang paling tinggi adalah ilmu umum. Karena itu tidak heran ketika ada seorang doktor, profesor dalam bidang ilmu umum disuruh khutbah, meskipun gak nyambung. Pokoknya yang penting dia bisa baca Quran saja beres. Nanti dia khutbahnya gak tahu dalil gak apa-apa. Nah ini contoh pengalian fungsi jadinya. Kemudian juga kasratul ungkup, banyaknya bentuk durhaka kepada orang tua. Kemudian kasratus syurab, banyaknya kejadian-kejadian luar biasa. Kasratun nisa, banyaknya wanita dan sedikitnya laki-laki. Kemudian tersebarnya kebodohan dan sedikitnya ilmu. Karena itu disebutkan dalam banyak hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, inna min asyratis sa'ah ayyaqilal ilmu wa'idhirul jahil. Bagian dari tanda kiamat, ilmu itu sedikit dan wa'idhirul jahlu, dan kebodohan itu meluas di mana-mana. Wa'idhirul zina wa taksurun nisa, zina tersebar di mana-mana, wanita melimpah. Ini wanita melimpah, maka para jejaka sungguh sangat aneh. Wa yaqilu rijal, sementara laki-laki sedikit. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid, sehingga 50 wanita itu hanya, kalau dibuat rata-rata, hanya memiliki satu orang laki-laki yang bisa ngurusi mereka. Dan makna al-qayyimul wahid di sini bisa bapaknya ya, wanitanya itu anaknya atau saudara perempuannya. Bukan maksudnya dia beristri 50. Kemudian termasuk tanda kiamat adalah taqarrubul aswaq, pasar itu dekat. Berarti apa? Saking semangatnya manusia dalam melakukan aktivitas dunia. Di sini sudah ada pasar, nanti buat pasar lagi, pasar tiban, pasar apa ya, ada pasar kaget. Banyak pasar. Kemudian tuhurul mukhtara'at al-hadithiyah, banyaknya teknologi-teknologi baru. Kemudian al-khusuf, orang-orang yang ditenggelamkan. Kata Nabi SAW, salah satu khusuf, ada tiga kali penenggelaman. Penenggelaman di timur, penenggelaman di barat, wa khasfun bi jaziratil Arab, dan penenggelaman di jazirah. Di timur, semua negara timurnya jazirah Arab, itu bagian timur. Kemudian di barat, berarti semua negara di bagian barat jazirah Arab, dan di tengahnya adalah jazirah Arab sendiri. Kemudian juga banyaknya gempa bumi. Wa hiya katsiratun la tazalu taksuru wa tazidu fi zamanina hadha. Dan gempa bumi ini sangat banyak, tidak henti-hentinya, selalu bertambah di zaman kita ini. Jadi pada prinsipnya asyratus sa'ah sughra, tanda kiamat kecil, itu kejadian-kejadian yang dianggap biasa oleh manusia. Di situ ada gempa bumi, kita menganggapnya biasa gempa bumi ya. Dan itu sudah terjadi dan kita merasa tidak heran, masih menganggap itu sesuatu yang biasa saja, satu yang lumrah. Itu tanda kiamat sughra. Kemudian tanda kiamat kubra ada 10. Tanda kiamat kubra ada 10. Di sini beliau tidak sebutkan semuanya. Dan kata beliau, hingga sekarang dari 10 itu belum ada satupun yang keluar. Karena tanda kiamat kubra, tanda kiamat kubra, pintunya Imam Mahdi. Begitu Imam Mahdi keluar, nanti yang lain ikut keluar. Dan tanda kiamat kubra adalah tanda yang persis sebelum kiamat, terjadi sebelum kiamat. Dan semua tanda ini berdekatan. Apabila salah satu keluar, maka yang lain berturut-turut keluar. Sebagaimana benang yang dipakai untuk nyusun apa manik-manik seperti tasbih, ya. Ketika benang ini masih terikat, maka yang lainnya masih tersusun rapi di situ. Begitu salah satu ujung benang ini putus, satu keluar, nanti yang lain akan ikut keluar. Tata-tata, terus menerus. Dan tanda kiamat kubra yang pertama adalah keluarnya Imam Mahdi. Siapakah beliau? Beliau namanya Muhammad bin Abdullah. Nabi SAW, ismuhu yuwatiu ismi. Wasmu abihi yuwatiu ismi abi. Namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Maka bapaknya namanya Abdullah, anaknya punya nama Muhammad. Dan ini tidak bisa disengaja. Saya berharap nanti anak saya jadi Imam Mahdi. Kalau enggak anak saya, cucu saya. Karena dikasih nama Abdullah. Nanti kalau Abdullah punya anak, perintahkan agar anaknya bernama Muhammad. Tidak bisa di skenario, tidak bisa direncanakan. Karena Imam Mahdi itu tidak tahu kalau dirinya Imam Mahdi. Ketika kecil sampai remaja sampai dewasa, kalau tahu dibunuh, mesti sudah dibunuh. Maka Allah rahasiakan Imam Mahdi dan baru tahu dirinya Imam Mahdi semalam sebelum dibaiat. Hari ini dibaiat atau besok dibaiat, malam ini dia diberi taufik oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah bahwasanya dirinya Imam Mahdi, kemudian Allah penuhi dengan ilmu dan hikmah. Besoknya dia dibaiat. Itu Imam Mahdi. Dan itu bagian dari hikmah Allah. Allah rahasiakan Imam Mahdi. Kalau kemudian dibocorkan cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini, baik. Nah, begitu dia keluar akan diincar orang. Rajulun min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Mahdi adalah seorang laki-laki termasuk ahlul bait. Keturunan Fatimah radhiyallahu anha. Beliau akan memenuhi bumi ini dengan keadilan, kama muliat jawuran, sebagaimana sebelumnya telah penuh dengan kezaliman. Namanya Muhammad bin Abdullah al-Mahdi. Khilafah yang dipimpin oleh Imam Mahdi adalah khilafatun nubuwah, khilafah kenabian, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Terdapat banyak hadis yang sahih yang menceritakan tentang al-Mahdi. Di antaranya hadis-hadis itu ada yang derajatnya sahih, ada yang hasan dan ada yang dhaif. Yang jelas hadis yang menyebutkan keluarnya Mahdi itu sabitah, hadis yang sahih. Dan Imam Mahdi itu turun fi waqtin laisa linnasi fihi imam. Di waktu ketika masyarakat tidak memiliki pemimpin. Tidak ada istilah raja Islam atau penguasa Islam. Sekarang masih banyak, ya. Kalau mau nunggu Satrio Piningit, memahdi, tunggu raja-raja itu mati semua. Nah, kemudian tidak ada raja, tidak ada presiden di negara Islam. Akhirnya karena tidak punya imam, seluruh masyarakat beliau dibaiat. Dan di zaman Imam Mahdi taksurul khurub, banyak sekali peperangan, banyak sekali fitnah. Dan perang itu terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang Nasrani. Makanya beberapa saat sebelum Imam Mahdi itu muncul, bumi ini penuh dengan kezaliman. Dan yang namanya perang itu tidak akan bisa lepas dari namanya kezaliman. Terlebih kemudian pasukan kaum muslimin tidak bisa menguasai. Karena itu bukan satu hal yang terpuji ketika orang berharap bisa menjadi atau bisa ketemu Imam Mahdi, karena ujiannya luar biasa sebelum itu. Siapa yang jamin dia bisa selamat di ujian ketika menjelang munculnya Imam Mahdi? Kemudian di sana juga terjadi fitnah yang dialami oleh kaum muslimin, oleh manusia, yang terjadi di Syam. disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, dinyatakan fihal khuruq allati taqa, di sana banyak perang yang terjadi dan pembunuhan, dan paling akhir adalah penaklukan Konstantinopel. Dulu sudah ditaklukkan, besok akan ditaklukkan lagi. Ketika Konstantinopel sudah dibuka, maka manusia, ya, banyak kaum muslimin menggantungkan senjata mereka di Zaitun. Ini adanya di mana? Daerah Syam. Pusat Zaitun dunia kan Suriah. Kemudian sahah syaitanu lil marrati tsaniyah, kemudian setan mengumumkan untuk yang kedua kalinya, inna dajjala qad khalafakum fi ahlikum. Dajjal itu sudah mengintai keluarga kalian. Akhirnya mereka semuanya bubar, pulang sendiri-sendiri. Pulang ke rumahnya masing-masing. Kenapa kok di sini dinyatakan lil marrati tsaniyah, untuk kesempatan yang kedua? Karena setan mengumumkan keluarnya Dajjal dua kali. Pertama bohong, Dajjal sudah keluar, ternyata setan bohong. Fayakhruju Dajjal fi zamanil Mahdi. Nah, kemudian yang kedua benar. Setelah itu Dajjal keluar di zaman Imam Mahdi setelah ditaklukannya Konstantinopel. Dan Dajjal adalah seorang laki-laki, rajulun, bukan imra'atun. Dajjal laki-laki. Min bani Adam, manusia. Jadi nanti jilid ya loro, nanti kaplok ya loro. Pertama dia mengaku sebagai rojulun soleh. Begitu datang dia mengaku saya ini orang soleh. Dia mengaku sebagai tokoh agama ya, orang baik. Gerakannya gerakan luar biasa. Thumma yad'i nubuwwata, setelah itu dia mengaku jadi nabi. Semuanya ta'i rububiyah, kemudian setelah itu dia ngaku sebagai Tuhan. Dan tahapannya sangat cepat, Pak. Karena Dajjal itu tinggal di bumi selama berapa hari? 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua sebulan, hari ketiga sepekan, sisanya hari-hari biasa. Ini kan berarti 37 hari, kemudian tambah 7 hari, 44, terus tambah 1 bulan, tambah setahun berapa? Setahun 2 bulanan. Dajjal menjajah bumi ini dalam waktu setahun 2 bulan sudah bisa ngaku jadi Tuhan. Kok sampai sehebat itu? Karena dia sakti ya, karena Dajjal sakti. Dan begitu orang-orang melihat Dajjal bisa memerintahkan langit terus turun hujan, memerintahkan bumi tumbuh tanaman, semuanya menganggap ini bukan manusia. Akhirnya di kesempatan itulah dia ngaku dirinya Tuhan. Bahkan Dajjal bisa memerintahkan perbendaharaan sebuah kota ikut dengannya. Suatu ketika beliau Dajjal dakwah di sebuah kota, di sebuah daerah, didakwahi, diajak, ternyata mereka enggak mau. Akhirnya mereka tidak dapat makanan, semua tumbuhan kering, airnya sedikit. Setelah keluar dari desa ini, Dajjal mengatakan, "Ukhruji min kunuzihi." Keluarlah semua perbendaharaan desa ini. Maka enggak tahu benda-benda penting di sini tiba-tiba keluar mengikuti Dajjal, seperti lebah mengikuti ratunya. Itu nek wong nyawang, orang lihat di zaman kita mungkin pingsan, Pak. Kok ada orang seperti itu? Makanya dia ngaku Tuhan. Dan saktinya Dajjal sampai tingkatan seperti itu. Karena itu bahaya ketika ada orang yang memiliki kaidah sakti sama dengan wali. Bisa jadi pemahaman semacam ini adalah pemahaman calon pengikutnya Dajjal. Wa yaqulu linnas ana rabbukum. Dajjal mendakwahkan kepada masyarakat, saya Tuhan kalian, padahal dia orang kafir. Dan dia disebut Al-Masih karena matanya yang kanan terusap. Dan dinamakan Dajjal. Dajjal itu dari kata ad-dajlu yang artinya at-taghtiyah, menutupi. Bohong itu menutupi. yang benar disembunyikan, dia bilangnya yang salah, yang tidak benar. Namanya bohong. Dajjal disebut dajjal likasrati dajli, karena dia banyak menutupi, banyak membohongi. Dia banyak berbohong dan wa kadzibihi wa makhriqatihi, dia banyak kesaktiannya. Dan kebohongan dajjal yang paling besar adalah dia mengaku sebagai Tuhan. Jelas itu kebohongan yang luar biasa. Wa dajjalatu katsirah, dajjal itu banyak. Semua tukang sihir dajjal. Semua tokoh-tokoh kesesatan, ulama usuk dajjal. Semua tokoh syiah dajjal. Semua pastor dajjal. Pembuat hadis palsu dajjal. Karena mereka semuanya adalah pendusta. Namun dajjal akbar, dajjal yang paling besar adalah al-imamu dajjal. Dajjalnya imam. Imam dajjal, dajjal akbar. Dia keluar di akhir zaman. Wa huwa akhiruhum wa akbaruhum, dan itu dajjal yang terakhir, dajjal yang paling besar. Karena setelah dajjal ini mati, maka tidak ada lagi dajjal yang lain. Maka fayakhruju hadzal rajul, laki-laki ini keluar, dan tidak ada satupun negeri kecuali akan dimasuki dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Karena dia dilarang untuk memasuki dua kota ini, dilarang oleh para malaikat. Setiap lorong yang menuju kota ini illa wa alaihi malaika, di sana ada malaikat yang berjaga. Biadihi musuyuf, yang mereka membawa pedang, sehingga dajjal tidak mampu untuk memasuki dua kota ini. Namun ketika dajjal datang ke Madinah dan singgah di Samkhah, batarjiful Madinah tatsalatha rajafat, dajjal mengguncangkan Madinah tiga kali gempa bumi. Gempa bumi lagi sampai yang ketiga. Karena orang itu sangat takut dengan kejadian gempa bumi tadi. Wah, Madinah ternyata sudah tidak aman. Daripada nanti mati kena gempa bumi, metu saja. Akhirnya orang-orang munafik keluar. Kenapa? Khawatir dengan keselamatan dirinya. Maka orang-orang munafik keluar dari kota Madinah. Kemudian dia menjadi pengikut dajjal. Ketika itulah tunfil Madinah tu khabathaha, kata Nabi SAW, Madinah membersihkan kotorannya. Orang-orang yang enggak layak tinggal di Madinah terusir dengan sendirinya ketika digoncang oleh dajjal. Tapi orang mukmin mereka tetap bertahan di sana. Karena kalau keluar terancam. Kalau enggak terancam nyawanya, terancam akidah. Sehingga ketika itu yasna'u tibaha, Madinah menjadi kota yang paling baik, dan tidak tersisa di Madinah pada zaman itu illa tayyibun, kecuali orang-orang yang baik. Madinah ya, itu bukan kota islami 100%, termasuk kantong syiah. Di Saudi itu Madinah ada dua daerah yang banyak dihuni syiah. Pertama Madinah, kedua Qatif. Kalau Qatif hampir semuanya syiah, kumpul di situ semua. Tapi kalau Madinah banyak juga orang syiah di sana. Kenapa? Karena mereka ingin dekat dengan Fatimah radhiyallahu anha, ingin dekat dengan Ali radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu, ingin dekat dengan Hasan. Sehingga bisa leluasa menyembahnya. Setelah itu Dajjal mengaku sebagai Tuhan dan mengatakan kepada manusia, ana rabbukum, saya yang menciptakan dan memberi rezeki kalian. Dan Dajjal memiliki kesaktian yang luar biasa, khawarij adad. Dan itulah fitnah dan ujian yang Allah jadikan ujian bagi para hambanya. Dan bagian dari fitnah Dajjal, ana ma'ahu surat al-jannah, dajjal itu memiliki bayangan surga. Di sebelah kanan itu seolah-olah ada sesuatu yang sangat indah. yang selalu apa, yang selalu mengikuti Dajjal. Kemanapun Dajjal pergi, bayangan ini tidak hilang. Di sebelah kiri seperti ada api yang bulat-bulat nyala-nyala. Kalau didekati panas, dan itu nerakanya Dajjal. Karena itulah dia berani mengaku Tuhan. Fannaru khadra'un tajri wal jannatu sauda'un tudkhin. Neraka yang dimiliki oleh Dajjal adalah pohon hijau yang di bawahnya ada aliran air, artinya surga. Sedangkan surganya Dajjal sauda'un tudkhin, benda hitam yang diasapkan. Karena itu siapa yang bertemu dengan Dajjal, fima yarannasu aljannah tawahiyan nar, maka apa yang dilihat oleh manusia itu surga, ternyata hakikatnya adalah neraka. Dan orang yang bermaksiat dengan Dajjal, yulkihi fima yara annasu anhan nar, orang yang bermaksiat durhaka kepada Dajjal akan dilemparkan di nerakanya Dajjal yang dilihat oleh mata masyarakat, mata manusia biasa. Dajjal melemparkan si A ke tangan kirinya, maka orang melihat dia disiksa di neraka, padahal aslinya dia masuk surga. Berarti gimana? Mati. Itu betul-betul bakar. Begitu masuk, terbakar, mati, langsung masuk surga. Karena orang tidak mungkin masuk surga kecuali dia mati. Kemudian tertulis di antara dua matanya, artinya di keningnya, kafirun, bisa dibaca oleh semua muslim. Kemudian bagian dari fitnah Dajjal, dia bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan bisa memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Ini juga ujian, juga bagian dari fitnah Dajjal. Anau ya'ti ilal khurbah fatatba'umhu kunuzuha kaya asi bin nahl. Dia pernah mendatangi satu kampung, kemudian kunus, harta simpanan kampung tadi, mungkin ada orang pernah nanam emas, pernah nanam perhiasan dan seterusnya, menyembunyikan uang, semuanya keluar mengikuti Dajjal. Kayak asib an-nahl, seperti pekerja-pekerja lebah, yaksob dan pekerja. Kemudian bagian dari fitnah Dajjal, annahu yusallitu ala rajulin fayad'uhu ila al-iman bihi. Dajjal itu bisa menghukum seorang yang mengajak, yang Dajjal mengajaknya untuk mengimaninya, namun orang ini mengingkarinya, mendustakan Dajjal. Akhirnya orang ini oleh Dajjal dipenggal jadi dua dengan pedang, disikat dari kepala sampai kemaluan. Wayamshi bainal qat'atain atau qit'atain, kemudian Dajjal melewati di antara dua belahan mayat tadi. Lalu dia mengatakan, kum, bangun, hidup lagi. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang ini sehingga utuh seperti semula. Ini luar biasa. Sehingga semua orang yakin dia menghidupkan, bisa menghidupkan orang yang mati. Orang ini pun langsung berdiri tegak seperti sebelumnya. Fayaqul, maka Dajjal mengatakan kepada orang ini, ata'rifuni al'an, sekarang kamu kenal siapa saya sudah menghidupkan kamu. Dia mengatakan, mazdattu fika illa basira, tidak ada yang bertambah dalam diriku selain aku makin yakin kamu Dajjal. Kenapa? Karena orang ini membaca hadis tentang Dajjal. Jadi dia mukaddimahnya kama akhbara bihi Nabi SAW. Ketika debat dengan Dajjal, dia mengatakan kamu Dajjal sebagaimana hadis yang disampaikan Nabi SAW. Berarti dia pernah membaca hadis Dajjal. Bukan orang bodoh, bukan peristiwa yang terjadi asal, tapi ini orang yang sudah pernah mengenal ciri-ciri Dajjal. Sampai dia pernah membaca hadis Nabi SAW bahwa besok akan ada orang yang dibelah jadi dua, kemudian Dajjal melewati tengahnya, setelah itu dia dihidupkan kembali. Ternyata dia pelakunya. Sehingga dia begitu melihat suasana seperti itu makin yakin kamu Dajjal. Ya. Kemudian wa yaqulu liman ma'ahu ara'aitum in qataltu summa ahyaitu atashkuna fil amri fa yaquluna la fa yaqtuluhu summa yuhyihi Allahu ibtala'an wa imtihanan. Dajjal mengatakan kepada orang-orang di sekelilingnya, apa menurut kalian kalau orang ini tak tangkap, tak belah jadi dua, tak bunuh, kemudian nanti saya hidupkan orang ini, apakah kamu masih ragu saya Tuhan? Mereka menjawab tidak, dan pengikutnya banyak sekali, luar biasa. Lalu orang ini pun dibunuh dan Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya sebagai bagian dari ujian untuk mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadzal rajulu adzamun nasi syahadatan 'inda rabbil 'alamin." Orang ini adalah manusia yang paling tinggi derajat persaksiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Dajjal berusaha untuk membunuhnya yang kesekian kalinya, namun Dajjal tidak mampu membunuhnya. Akhirnya setelah tidak mampu dibunuh, mau dibacok, ternyata malah kebal, ditangkap, dimasukkan ke neraka. Dia mati, tapi langsung menuju surga. Fitnah Dajjal sangat besar, aziman. Ini ada footnote ya. Percaya. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, lafadznya menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju Dajjal fa yatawajjahu qiblat rajulin minal mu'minina, fatalaqahu al-masaliha masalihat Dajjal. Fa yaquluna lahu aina ta'matu fa yaquluna a'matu ila hadzal ladzi kharaja." Qala fa yaquluna lahu aw ma tu'minu bi rabbina fa yaqulu ma bi rabbina khafa. Dajjal keluar fa tawajjahu kiblat rajulin minal mu'minin. Kemudian dia menuju arah seorang laki-laki di kalangan kaum muslimin. Fatalaqahu masalihu masalihat Dajjal. Kemudian masalih, orang-orang yang bawa senjata itu bertemu dengan orang ini. Mereka pun bertanya kepada orang ini, orang yang beriman ini, aina ta'mat, kamu mau kemana? Amita ya'matu artinya secara sengaja, bermakna kamu secara sengaja mau kemana, begitu ya? Ini mau, kamu mau kemana? Kemudian orang ini mengatakan, "A'matu ila hadzal ladzi kharaja." Saya mau menemui Dajjal yang sudah keluar ini. Orang ini pun mengatakan, "Awamata'minu bi rabbina?" Tidakkah kalian beriman kepada Tuhan kami si Dajjal itu? Fa yaquluna, kemudian orang saleh ini mengatakan, "Mari bi rabbina khafa." Rabb kami, Tuhan saya, itu tidak ada yang samar. Artinya sudah sangat jelas ciri-ciri. Namun Dajjal itu cirinya jelek semua ya. Sudah apa? Kakinya O, ya. Kakinya Dajjal itu O. Jadi mungkin waktu dia kecil enggak imunisasi polio. Kemudian matanya buta sebelah. Yang satunya menonjol seperti anggur. Tertulis kafirun. Badannya merah, dupal, pendek. Kira-kira seperti siapa? Nah, jangan dibayangkan ya. Cari orang yang dupal pendek. Ya. Nah seperti itu. Allah berikan Dajjal itu ciri-ciri yang jelek. Sehingga orang begitu melihat, kalau dia nalarnya masih sehat, sudahlah, dia tidak akan terlalu jauh masa Tuhan kayak gini. Sehingga orang ini mengatakan, tidak ada yang samar tentang ciri-ciri Allah dan Allah. Kok sampai ada orang kayak gitu ngaku Tuhan dipercaya? Fayaqulu, nama ke orang-orang ini pun mengatakan, uktulu. Para prajurit-prajurit Dajjal tadi mengatakan, bunuh dia. Fayaqulu ba'duhum li ba'din. Terus satu sama lain saling menasihati. Tunggu dulu. Alaisa qad nahakum rabbukum an taqtulu ahadan tuna? Bukankah Tuhan kita, Mbah Dajjal, telah melarang kita jangan membunuh orang dunahu, selain dia. Artinya selain dengan perintah Dajjal. Fayantaliku nabi ila Dajjal. Akhirnya orang ini pun ditangkap dan dibawa menghadap Dajjal. Maka sebelum dia mau dibunuh Dajjal, dia sudah mau dibunuh oleh para pasukannya. Ditangkap dan dibawa menghadap Dajjal. Fa idza ra'ahu al-mu'min qala, begitu orang ini melihat Dajjal, maka dia pun ceramah. Tadi Dajjal ceramah, sekarang orang ini di hadapan banyak orang, di depan Dajjal dia ceramah. Ya ayyuhan nas, hadza Dajjal alladzi dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, inilah Dajjal yang pernah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan. Berarti apa? Masyarakat yang diajak bicara orang mukmin ini kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka dikasih tahu ini Dajjal yang dulu pernah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok kalian mau mengikutinya? Sehingga bisa jadi mereka dulu mukmin, kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus murtad jadi pengikut Dajjal. Fayamuru Dajjal bihi fayushabbah. Kemudian Dajjal memerintahkan agar orang ini digergaji. Qala khuduhu wa sujud. Tangkap dia dan gergaji dia. Fayuwassa'u dhahruhu wa batnuhu dharban. Maka punggungnya dan perutnya dilebarkan untuk dipukul, artinya tidak dikasih pelapis, terus dipukuli. Lalu Dajjal bertanya kepada orang ini, awatu minubi, kamu masih mau tidak beriman kepadaku? Orang ini pun mengatakan, antal masihul kanta, kamu al-masih pendusta. Kemudian dia ditangkap dan digergaji, min mafraqihi hatta yafraqu baina rijlaihi, dari dua belahan tubuhnya yang bisa simetris itu dari bawah, ya, gergaji dari bawah sampai terbelah badannya. Lalu Dajjal berjalan di antara dua belahan tadi dan dia mengatakan, kum, bangunlah, fastaw ya qa'iman. Orang ini pun langsung bangun berdiri. Siapa yang memberi nyawa? Dajjal punya nyawa enggak? Maka kalau ada pernyataan Dajjal bisa menghidupkan orang yang mati, benar atau salah? Benar berdasarkan hadis ini, dan hanya khusus untuk ini. Tapi yang sudah mati di kuburan, Dajjal gak bisa bangun, ikut saya, gak bisa. Anggapan masyarakat seperti itu, dan itu tidak benar. Betul, Dajjal bisa menghidupkan orang mati khusus untuk satu orang ini. Kemudian orang yang Dajjal pun menawarkan lagi kepada orang ini, atuk minubi, masih gak mau beriman kepadaku? Dia mengatakan, mastad tufika ila basiro, aku makin tambah yakin kalau kamu itu Dajjal. Kemudian orang ini mengatakan, ya ayuhan nas, innahu la yaf'alu ba'di bi ahadin minan nas. Wahai manusia, tidak ada yang disikapi seperti ini setelah aku meninggal. Akhirnya Dajjal menangkap orang ini untuk dia sembelih. Fayuj'alu ma baina raqabatayhi ila turquwatihi nuhasan fala yastati'u ilayhi sabila. Dajjal sudah meletakkan pedang apa? Nuhas dari tembaga antara turquwa. Turquwa itu ini ya, wadah sabun namanya turquwa. Kalau kita gini, nah kelihatannya, dan antara lehernya sudah disiapkan pedang dari tembaga untuk disembelih, namun tidak mampu. Kemudian akhirnya dia ditangkap tangan dan kakinya dan dilemparkan ke nerakanya Dajjal. Orang mengira dia dilemparkan ke neraka, padahal dia dilemparkan ke surga. Kata Nabi SAW, hadza a'zamun nasi syahadatan inda rabbil alamin. Inilah manusia yang paling tinggi persaksiannya di hadapan Rabbul Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.